Tomela. Aquí. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وزقرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dikasihi Yang Berhormat Haji Taqiyuddin Hassan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Tuan Haji Zulkifli Mama, Setiausaha Perhubungan PAS Negeri, Yang Berbahagia Tuan Haji Fauzi Mat, YDP MPKB, pimpinan-pimpinan, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Nganjur, orang-orang muda Muslimin dan Muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada petang ini dalam kemah besar ni. Mudah-mudahan apa yang kita anjurkan ataupun kita berlelah payah pada petang ini ataupun kita hadir saja pada petang ini akan mendapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masuk hari ke berapa puasa? 16. Apa? Ha? Berapa dah? 4. Siapa bilang no? Baik. Ramadan bila kita puasa sehari dia akan tinggal 29. Masuk 2 hari dia akan tinggal 28. Walhasilnya puasa makin sikit, bukan makin banyak. Neh? Puasa sudah makin sedikit. Hari ni hari keempat dah puasa daripada Perlis sampai ke Johor Bahru sampai ke Sarawak, habis puasa belaka. Dan yang kita nak la'allakum tattakun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita nak janji Allah kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tak kira puasa kita pahala sikit ke pahala banyak, hak tu bukan tugas kita. Tapi kita nak menjadi orang yang bertakwa. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kami sa'imin laisa lahu min siyam illa ju' wal 'athsh. Atau kama qala, ramai di kalangan umatku yang berpuasa tapi tidak ada daripada puasanya melainkan didapat lalik pera, dahaga, lapar dan dahaga. Ha. Boleh lapar, boleh dahaga. Hak ni yang kita tambuh. Dan ni lapar lah ni. Lapar lah. Ha, tapi tambuh lapar saja. No. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang lapar, benda hak Tuhan simpan bagi orang dahaga di akhirat nanti. Ada orang tu dia kata kita tak lapar kita. Puasa tak lapar sikit kita. Komamu. Aku nampak rorok kata. Aku tak lapar sikit. Ha. Dia buat cakap order gitu. Tujuan puasa ni supaya kita berasa lapar. Bila tak berasa lapar, tak capai hikmah puasa. Dia tetap warna. Kawan dia kata, mu wali ko. Ha. Waktu kata pula, mu matabak tinggi memang tak lapar. Jadi dia berasa hebat tak lapar. Sedangkan Allah suruh lapar. Puasa ni suruh lapar. Terawih ke diang, witir ke diang, suruh lapar. Waktu hikmah nombor satu puasa. Bapa nak suruh lapar supaya kita berasa apa yang orang susah rasa. Ha. Dah mu tak lapar. Tak lapar, alih awal. Dia tidak. Kita salah benda. Dia tak lapor nak buat balik. Ada salah. Kenapa kita tak lapor? Dan sahabat dia puasa lapor. Sebab kita sahur tak macam Nabi sahur. Nabi sahur sekeping roti, cicah air bolang uluk, habis. Kemer sutik bolang uluk, minum air setegak, habis. Kita nasi ni macam orang bela polong. Lepas menyandar. Menyandar. Lepas tu, kalau jahur gitu, 3 hari tahan. Betul tak? Jadi tak ada rasa lapar pasal apa? Nyahur banyak. Dah buka sekerak bank, dah berah. Ni masalah. Jadi dah rasa lapar bukan hebat. Nak? Bila betul berasa kita, dia akan berasa lapar. Tujuan berasa lapar, orang lain yang susah, ginilah lapar. Kita lapar setahun sekali. Takut masuk neraka je. Orang susah lapar bukan setahun sekali. Setiap hari. Di Indonesia tidur dalam tong sampah. Di Filipina, mak Islam. Tong sampah tu dia buat rumah. Nak kutip makanan lori-lori yang jatuh tu. Kalau lori sampah, kutip pula. Air kotak orang buang belakang-belakang hotel tu, dia koyok kotak tu, dia ambil air yang lebih. Ipun balik, balik rumah minum. Susah. Nak payah nak boleh makanan. Jadi bila tujuan Allah suruh kita puasa, supaya kita berasa lapar. Bila ada berasa lapar ngedah ke, gini lah orang susah lapar. Aku lapar, petang karang kenyang. Orang susah, tak kenyang. Nak, nak cari makanan pun payah. Setiap hari gini, bila kita berasa lapar, sedang kita hadirkan rasa susah. Seperti orang pakai susah, makin larilah rasa bersyukur dengan nikmat yang ada. Marilah berasa kasihan belah pada orang lain. Nampak? Sebab kalau tak berasa lapar, tak berasa kasihan belah pada orang lain. Sebab tu tujuan suruh puasa. Nampak? Tu tujuan ni kenyang semua. Jadi tak usah katalah hebat. Tak lapar bukan hebat. Macam orang nyahu kok. Dia kata mu nyawak malam. Aku nyahu lah, nyawak mu. Banyak kok makan. Banyak kok dalam sepinggang itu lah. Aku tak main dengan nyau-nyau, aku tahan lah. Dia ingat dia hebat. Padahal bodoh. Nabi kata, tasaharu fa'inna fi sahur barakah. Ndaklah kamu makan sahur. Biar mu gagah pun. Biar mu hebat pun. Kerana makan sahur berkat. Dia tak main, tak makan sahur, tahan hebat. La ilaha illallah. Macam budak-budak. Ni masalah. Jadi bila kita ada ilmu, kita jadi orang tua selalu. Nampak? Biar kita budak je pun. Dengan ilmu kita jadi orang tua. Sebab tu kata pepatah Arab, asyikhu bil ilmi tiflun. Orang tua tak ada ilmu, budak kecil. Dia kira budak-budak. Faham? Orang tua dah tak ada ilmu, budak-budak. Dalil sembahyang jemaah. Nampak? 70 ama tapi baca Quran siratal labi. Duduk belakang. Dah berdia duduk depan jadi imam, cucu dia. Berapa lama? 7 tahun. Nampak? Asyikhu bila alimi, tiflum. Borang tua, tak ada ilmu, duduk belakang. Budak-budak. Budak cek duduk depan, 7 tahun, jadi imam. Mereka dia rokok, yoyo jatuh kelolek. Pasal apa? Dari segi kewatakan, dia budak. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia syekhum. Dia orang dewasa. Dengan ilmu yang dia ada. Betulah. Puasa ni macam-macam kalau kita tengok orang cakap menunjukkan orang ni bodoh orangnya. Hari tu duduk baloh apa benda ni raya. Orang ni kata sunat pakai baju raya, orang ni kata dak sunat, budak-budak je. Jadi baloh. Bagi dengar tak apa. Orang tok guru Hafiz Pak duduk mengajar. Dak ada duduk bahar kedai kopi gitu. Apa ngongek kedai-kedai orang. Pakai baju hari raya ni sunat. Mu orang kaya ke, mu orang miskin ke, mu budak-budak ke, mu tua dah ke, sunat. Bukan mahal. Baju baru. Faham? Beli baju baru untuk buat pakai hari raya sunat. Nampak? Tanda kita gembira dengan hari raya. Dia buat cakap aku tak main baju-baju raya macam budak. Cek mu main baju raya. Tengok. Patut kalau hidup dia, orang tak tahu. Dia duduk diam. Oh, orang ni orang mana eh? Dia pun cakap, "Cih, bodoh lah gitu." Nah, pasal apa diri kata baju gaya untuk budak-budak? Padahal Rasulullah pakai baju gaya. Sahabat pakai baju gaya. Faham? Ah, kita tahu. Baik. Hari ni petang ni kita berhimpun orang-orang muda. Kita tengok siapa di pala kebakrian tu ada dah gambar. Kata celaka, ni buat gambar aku dah sekarang. Macam nak calon wakil rakyat kan. Sebab jujur-jujur tak patah hati kan. Eh, tak apalah orang-orang muda. Tapi Alhamdulillah, daripada cerita zaman Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun, kita tak mau tidur dah kita ni. Kita bangun lah. Eh, zaman Ashabul Kahfi dia tidur. Eh, bapa dia tidur? Kerana Allah nak tunjuk kepada dia kebesaran Allah Ta'ala. Nah, kita tak mau tidur dah. Eh, kerana kita tidur kali ni pakar dah bangun. Dan tadi tak ada masa dah kita nak tidur, mereka kita kena bersama-sama untuk membantu agama Allah di mana saja kita ada. Nah, tak ada kira di mana-mana. Dah kalau orang muda-muda dan cerita Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh ustaz tadi, orang muda-muda nak ke imam, orang tua-tua tak boleh ke imam. Nah, dia ni daripada kita pergi Johor tu orang muda-muda kuliah di Masjid Pasir Gudang. Besar masjid ni. Nah, kosang tu kosang ini dekat bukit layang-layang. Bukit besar tu kan. Orang muda-muda 90%. Mari dengan motor macam-macam. Nah, ini. Orang tua-tua balik awal. Ramai. Ini masalah. Nah, kata kalau di Terengganu, kalau kata pilihan raya. Kalau kata kosang bandar, ngundi, oh, sedap. Memandang. Neh, ha, gua ni kamu. Oh, menang. Gua ni kamu. Ti ni gua ni menang. Ambil kawasan orang tua. Balik awal. Masalah hak ni lah. 200 hiyai tak pergi surat dah orang tua. Kata Terengganu. Neh. Ha. Mari sama dengar. Mari sama dengar. Mari sama dengar. Jadah tak mari teruk. Kata gua hanya mak haji. Lama tak mari kuliah. Usrah. Orang buat. Tazkirah. Ha, tak mari. Tak hari ni, kalau dia mari, tak boleh batuh ya. Ha. Oh, gitu ambil berosak, kadi kambus ni. Nampak, hidup yang mahal ke petro. Kerana dia batuh ya ni, 30 sen hari saja, dia sanggup jahil sampai ke lubang kubur. Nah, padahal orang nak ajar dia agama. Nah, dia sanggup, boleh 200 ya, dia jahil sampai ke masuk dalam lubang kubur. Nah, tapi orang muda-muda, Alhamdulillah. Nah, bersama dengan ulama-ulama. Baik. Supaya kamu menjadi orang yang takwa. Kita nak jadi orang takwa, walaupun muka kita tak sabar sikit harang. Muka orang takwa. Ke gua ni? Macam syurga juga. Apa sini? Ha, ada tiket masuk syurga. Haji bangun nak tengok. Tak ada. Tak layak. Aku kau tak layak. Nah. Tapi kita nak kat syurga Allah. Walaupun kita dah sabah muka kita ni orang takwa, kita nak juga gulangan muttaqun. Allah matikan kita sebagai orang takwa, Allah bangkitkan kita dalam kalangan orang-orang yang takwa. Kerana orang yang takwa sajalah orang yang takut kepada Allah dan dapat balasan Allah. Zalika liman khasya rabbah. Balasan yang sempurna. Itulah keredaan Allah di akhirat nanti. Bagi mereka yang Tuhan akan Tuhan mereka itu, mereka sangat takut. Nah, ha. Orang tua tak takut, orang muda-muda pula ni takut. Nah, ha. Kita tengok pondok dalam umur baru 9 tahun, 10 tahun. Orang dah bang subuh tu siap dah. Dengan jubah, dengan serban putih, dengan apa benda kitab tu tangan. Sebeh duduk tangan. Nah, toki kurapang tak angun lagi. Nah, orang tua. Budak-budak, kita tengok orang muda. Nah, jadi kita nak dengan puasa kita ni, Allah letakkan kita walaupun tidak munasabah, dengan rahmat Allah kita dapat berjaya di tarbiyah menjadi la'allakum tattaqun. Kamu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Tak takut kepada siapa saja. Nah, jangan takut. Takut makhluk, takut atu, takut trafik, takut JPJ, macam-macam takut. Nah, ha. Jangan takut kepada sesiapa saja melainkan Allah. Sekarang ni apa yang kita makhluk tak takut kita? Sebab kita tak takut ke Khalik. Batu makhluk tak takut kita. Nah, kita tak takut Tuhan. Maka makhluk tak takut ah kita. Orang yang takut ke Tuhan, makhluk takut ke dia. Nah, kita payah. Dah kata bulan puasa, dia tak puasa. Bulan puasa dah, tidak puasa lagi. Kalau umur 20 punya sabar hari, budak-budak muda kaki hanya 80, 70 umur. Tak ada hang. Nah, ha, benda ni kerana tak ada takwa. Sebab tu dua perkara yang paling penting yang kita nak. Yang pertama asah kita, iman. Yang kedua takwa. Ada dua bab ni pakai beres. Dengan iman, orang ini tidak akan kekal dalam neraka. Dengan takwa, tidak akan masuk neraka langsung. Nah, ada iman tak ada takwa, masuk neraka. Walaupun akhirnya masuk syurga. Tapi kalau ada sutil lagi, iman dengan takwa, maka tidak akan masuk ke dalam neraka Allah. Wal-iyazabilah. Bila kita buka puasa, bila kita ikut sunnah, maka jadilah puasa kita ni turun rahmat yang kita banyak dan keampunan. Di antaranya iaitulah kita buka sebagaimana kita puasa. Kita puasa sekirat hari ya, bukan sehari semalam. Daripada pukul 7 pagi 7 petang ya, 6 pagi 6 petang, 12 jam. Nah, 12 jam takkan kita makan sampai semeja penuh. Nah, dakar Rasulullah buka dengan kema 2 teh. Sahabat buka dengan roti sekeping. Nah, ha. Jadi kita bila dah ikut, betul dah puasa. Tapi gaji tu sikit. Gaji kita boleh sikit. Nah, ha. Dan gaji sikit nak joli tak apa sedap. Lambat selih sikit. Nah, ha. Ambil lalu modal. Dah pahala sikit puasa. Nah, lagi petang-petang pula buat benda-benda yang kadang-kadang habis pahala puasa kita. Nah, batu ulama-ulama tertunggu hidup ngajar, dia kata mu kena puasa 7 anggota. Mata puasa, telinga puasa, lidah puasa, perut puasa, tangan puasa, kaki puasa, kemaluan mu puasa. Kita puasa perut eh, tak makan, tak minum. Mata tengok haram, telinga dengar orang ngupak, tangan pegang dia haram, kaki melakar tepat yang haram. Jadi menang satu. Menang satu menang ke kalau? Main bola, tandingan bola, division 70. Main kena 6-1. Jadi dia lepas 6 uti, dia dah balas suti. Suti pun bukan kepolan dia tendang. Maknanya syuk gos diri. 6-1 bila habis 90 minit, dia tak lari. Piiik, diuk, tak lari. Congok-congok depan go. Tapi dia kata, mana dah lari lagi? Ha, bukan penalti. Dia pergi kata, penalti tok mu. Ha, penalti ni 6 sama. Penalti 7 sama. 1 sama, 2 sama baru penalti. Nah, dia tunggu lagi pasal kena 6. Nah, kita puasa, perut je puasa, 1 kita dapat. Mata tak puasa, tangan tak puasa, kaki tak puasa, telinga tak puasa, 6-1. Lepas macam mana? Laisalahu min siyamil ju' wal 'atas. Tak ada pahala puasa mereka boleh lapar dengan dahaga. Waktu kita tak mahu. Nah. Ha. Dah petang-petang mentara buka lah. Layang dulu. Ha. Dikit barat. Dikit barat lelaki boleh tahan. Adik wani. Ha. Nak cari nak buang pahala. Tak boleh sekiranya tak. Nah, ha, dengar dikit barat puang tak apa-apa. Nah, petek-petek hujan turun lebat. Nah, lagu pacak. Habis dulu tinggal 10% pahala. 90% padang dengar lagu. Nampak? Padang dengar lagu. Hak bagian kerajaan pun satu hal kau. Dia tahu dah bulan puasa. Ada buat program-program bulan puasa tu, ada joget juga. Ada menyanyi juga. Cuma lepas sikit dia kata kalau orang tengah malang tu kita berhenti awal. Ha, konong-konong. Neh. Ni malaun. Lah kita orang mak kita, kakak kita jadi dak dubit luar. Jadi minta hadirin masuk ke depan kerana ramai lagi di luar nak masuk. Boleh tak pesok rapat sikit? Ada lebih kurang 10,000 lagi di luar. Neh. Ha. Apa-apa-apa. Ah, apa apa apa. Ah. Apa? Kita buka awal tak apa. Landuklah kemah ni. Maka hikmah yang paling penting, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, maka tak ada orang akan boleh kecek kita. Buat marilah siapa-siapa dia tak boleh kecek kita kerana kita tak takut pada siapa-siapa. Bukan tak takut ni duduk tengah lain putih. Lari lalu pun duduk tengah tu. Mana mu tak lari? Eh, tak takut ah. Itu bukan takwa. Itu bengong dia panggil. Duduk tengah tu. Maknanya ada persempadanan. Kita takut pada makhluk, jangan lebih-lebih. Kita takut kepada tindakan-tindakan pihak berkuasa. Tengok-tengok keadaan, dia ada sempadan. Tapi kita takut kepada Allah mutlak. Maka Allah nak suruh kita jadi takut kepada dia. Sebulan dalam setahun, dia tarbiah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alil ladzina min qablikum. Nampak gaya umat-umat dulu berpuasa juga. Sebab itulah dalam kitab-kitab Fiqh, tak boleh kita jual nasi pada orang kafir, dia nak makan nasi tengah hari. Melainkan orang kafir tu, kalau dia masuk Islam, dia boleh makan. Ha, tu jaga. Ini buka kedai nasi. Nak, temu jual nasi ke orang tiap hari. Tak, aku jual ke kafir. Tak boleh. Saniah, kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kata umat sebelum kamu. Jadi ulama kata kalau orang puan kafir hak haid, perempuan haid yang boleh makan bulan Ramadan pasal dia haid, Allah larang dia puasa. Ha, dia orang kafir dan dia beli makanan baru boleh jual ke dia. Atau budak orang kafir, atau orang kafir tu orang yang sakit yang boleh buka puasa kalau dia Islam, atau orang kafir tu yang dalam musafir. Nah, banyak sangat jenis jual pada orang kafir. Kita duduk fahamnya, bila kita tak boleh makan, boleh pergi makan ke orang kafir. Tu yang berlaku tu di Felda. Tok Imam tembok bewak jatuh, Tok Bilal geret. Timbang jual keling. Nah, bagi 30 ya seorang. Lewat berapa sekali ni? Tak dia jual. Nah, itu pun tak tahu juga. Nah, molek-molek ada padahal barang tu barang haram dah. Bila barang tu haram, harga haram. Inna Allah idza harrama syai'an harrama samana. Allah Taala bila dia mengharamkan suatu benda, dia haramkan harga dia tu. Jadi bila orang kafir, kita nak tuang harga ke dia tak boleh. Kita nak bagi dia minum harga tak boleh. Mu nak minum harga pun boleh diri ya. Faham? Ha, jangan main ra'i gitu. Kita dah apa. Kalau ngai boleh labi, dewi ke jerang dia. Nah, jerang dia buat singgah bedah. Orang budak. Tak boleh. Pasal apa? Allah haramkan manusia, walau kafir sekalipun, makan benda-benda yang kotor-kotor. Ya ayuhan nas, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Faham? Ha. Wahai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan apa yang kami jadikan benda tu bersih. Kalau kotor tak boleh. Nah. Ha. Jadi pokok Yahudi Nasara ni, dia daripada dulu sampai sekarang dia kira nak pindah agama. Bila apa benda ni tak larat, dia pindah agama. Tak larat nak buat, dia pindah agama. Nah. Ha. Jadi yang kita nak cerita ni, kita ni ni Melayu. Ada Quran, tapi tak ikut Quran. Nah. Leni banyak ni dalam internet timbul golongan-golongan baru yang dia pakai nama Islam tapi dia tak percaya pada Islam. Tak percaya ke Tuhan, tak percaya ke Nabi. Nah. Nah. Di sebelah barat tu pula orang-orang yang hebat-hebat, orang Kristian, Yahudi masuk Islam. Kau apa? Ha, ini masalah. Kita ni masuk Kristian. Tapi kita buat kajian, hak murtad, Hak jadi dak percaya agama, tak ada hak cerdik-cerdik. Bodoh-bodoh belaka. Neh, budak hak dak sihat, masalah pelacur, jadi bosnya, akhirnya masuk kecil. Hak bosnya ada. Hak jengkering. Hak rosak akal. Nah, hak lawan ibu bapa apa semua, hak dak hormat orang tua, neh. Akhirnya jadi etis dak percaya agama. Hak cerdik-cerdik, hak wataknya baik, tak ada. Jadi murtad jadi, tak ada. Dah belah barat pula, orang kafir, orang-orang hebat-hebat, orang ternama, orang ada nama dalam dunia. Nak masuk Islam. Pengkaji-pengkaji, ahli sains, pakar fizik, pakar kimia, bintang filem, hak main bola keranjang tu, sekali main 40 bilion. Bayar kontrak tahu 40 juta. Seorang pelakon tu kita lupa nama, sekali dia berlakon 56 juta US kena bayar ke dia. Mahal pada cincin kau semua. 56 juta US kena bayar. Masuk Islam. Nak, mulai-mulai ada semayang tunjuk gambar pakai nama Islam. Ada rela kota rumah di hotel. Rumah ada di kota. Kita kereta labi je, tak mayang dah. Ha, ini masalah. Dah? Ha. Baik. Maka puasalah kita. Kenapa? Nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Neh. Kita tengok dalam TV, bukan kata puasa le ni. Program raya kat gi siap dah ni. Program raya kat gi 6 malam. Raya pertama sampai raya 6. Nyanak malam nyanyi. Ni tengah duduk berlatih dah ni. Hak siap, siap dah. Ha ni kata. Neh. Punah dengan sebab tangan-tangan fasik manusia. Punah dengan sebab tangan-tangan jahat manusia. Video dia buat program-program supaya rakyat suka tengok. Bila tengok lalak. Bila tengok lagu. Tak dah nak buat benda-benda yang agama suruh. Video dia dah siap program tu. Lepas tu dia, pegawai-pegawai daripada syarikat-syarikat televisyen swasta ni, dia atau ke Jerman, atau ke Mexico, atau ke Spanyol, atau ke Amerika, atau ke UK. Supaya tengok program-program yang belah ni, balik, buat attack belah kita. Lepas tu di bawang, macam-macam program reality. Nah, hak joget ni, hak tua pulak ni dia buat. Tandingan nyanyi. Apa benda ni tajuk dia? Hilawang Mas. Hak bagi anak masuk kubur. Meh? Hak siap dengan batu esang dah. Nah, ha, boleh tanding nyanyi lagi. Ha, ni masalah. Dulu kita pernah minta lah. Satu bulan, satu kali. Slot. Fardu Ain. Tak mau sebut ha, politik. Dalam TV. Dia tidak boleh. Bahaya pada orang muda-muda. Aduh. Kalau Fardu Ain bahaya pada orang muda-muda. Hodok bahaya, Syaruk Khan. 3 jam joget. Dalam bola air, masuk tatah ketapi. Rejung dalam got lembu lok. Nah, ha. Lalu hak mengajak tak boleh. Ha, ini masalah. Neh. Sebab tu lari ni, 7 pemuda ni lari duduk dalam gua. Tak mau bunuh ha. Kita lari juga, lari ke keadil. Bahawi ti. Nah, Ashabul Kahfi lari daripada kerajaan yang sesat. Kita lari hidup kat kerajaan yang sesat. Dia duduk tepek ke dia, cari piti. Tok Imam, Tok Bila, Ustaz-Ustaz, Pak Kori ngaji belagu. Nah, budak-budak muda lari daripada dia. Tak mau ikut dia. Ni, hak ada ilmu. Ngaji Mesir, orang balik. Sebang kita. Balik-balik ada. Gisola kepala dia kau. Cari seng. Ulama' muda, 40 penyamung. Macam-macam beseng. Nah? Ha. Ni yang berlaku sekarang. Padahal dah mu ada tasar kata kita banyak. Mu balik sutik je kita. Padang tu. Dengan bismillah sutik je. Tidak akan tunduk lagi kepada orang yang tak mau tunduk kepada kerajaan Allah. Dengan bismillah. Nah, ni wak balik kita 8 tong. Setong sore meja ni. Beli ni mesin. Kahirah. Makrok kita. Tak pakai setara. Molek-molek ada. Bersama dengan golongan-golongan yang menentang ulama-ulama dan tuk-tuk guru. Ni yang kata akhir zaman Nabi kata. Orang-orang jahil menyokong Islam. Orang cerdik sokong tahu. Nah. Ha, tapi terhadap air tu bulan puasa kata kat orang kan? Tak kata ke siapa-siapa nah? Kata ke golongan yang Allah kata dalam Quran, yang Nabi cela dalam hadis-hadis. Kita tak sebut nama nah? Ha. Ini keadaan yang menjadi satu realiti zaman sekarang. Orang muda-muda. Sebab itulah kita kena ambil masa muda kita ni dengan sepenuh-penuhnya. Dengan sempurna-sempurnanya. Nah, sebab masa muda ni gagah belaka kita. Gagah belaka. Tangan gagah, kaki gagah, telinga, mata gagah. Nah, cakap gagah, berlari tak usah kira. Dulu kita berlari 100 meter lah sekolah-sekolah. Mazan zaman remaja. Leni dah tua, dia panggil zaman muda lah. Dulu zaman remaja. Tak ingat berapa rekod lah. Slow sikit pada Ben Johnson. Lebih kurang 13 saat. 13 saat. Tak? Rekod Malaysia 10 saat. Rekod dunia 9 saat. Tak? Ha. Kita lari dulu 13 saat. Masa umur 15 tahun. Oh, laju. 13 saat laju dah apa? Tak? Ha. Macam orang dakar. Orang dakar negara kerja. Nah, kalau 13 saat. Learning. Allah Rabbi tak tahu lah. Nah, pergi amanya setengah minit. 1 meter. Sebab apa? Sebab bila tua, habis. Bila umur lanjut, habis lanjut. Dia suka. Dah kan? Mata lanjut, telinga lanjut, pendengaran, penglihatan kaki kita. Dulu berlari gagah, leni kohok tak gagah. Dulu kita jalan jauh, leni jalan tak jauh. Nah. Tu kita lah kena pekat ayah. Pekat toki. Pekat 70-80. Daripada luar moh nak masuk dapur 3 kali seduk. 3 kali seduk. Dah lepas nyawa. Nah, nah jadi batu orang muda jangan dipisah. Orang Yahudi Nasara ni musuh Islam. Dia tahu. Orang muda ni kalau dekat dengan ulama-ulama gagah Islam. Jadi dia buat supaya jauh daripada majlis-majlis ulama. Lepas tu dia buat program-program. Dia buat hiburan, dia buat buang musim, dia buat joget, dia buat TV cerita sedap. Nak? Supaya pecah dua. Pecah dua. Nak? Kalau mari dengar pun, padang dah. Padang dah. Go ketuk lah. Go ketuk lah. Padahal duduk kat dengar dah. Hati duduk stadium lagi. Nak? Eh? Ha, jadi tarik. Ambil masa ulama' duduk ngajar. Masa itulah buat program-program dalam TV. Supaya budak-budak duduk ngadap televisi. Nak? Tengok. Tengok rumah kita. Ha. Tengok tok kita. Tengok mok kita, mok dara kita. Nak? Ha. Dan semayang, semayang lah. Semayang kerit. Nak? Lepas tu tak ada apa-apa. Drama minggu ini. Daripada tok kita muda, anak dara, sampai dia ni kita tengok muka tok kita. Makan nasi, tumbik balik nasi. Mupah tengok muka. Nak? Duk ngadap lagi, habis gitu je. Habis gitu je. Ha, jadi orang muda-muda, gunalah masa muda learning. Mata kita cerah. Cakap pun sedap. Tepik pun maknanya kuat. Nak? Ha. Dah tua tepik dah saya kata. Cakap tepik tak dengar tu. Meh? Ha. Orang tua saja tak tua. Apa benda? Eh? Orang tua? Benda tak tua? Nafsu tak tua. Tubuh tua. Kita ni, tubuh ni kediam. Nafsu dulu. Roh kita dulu. Bila siap, kita duduk dalam perut mak kita 120 hari, 4 bulan. Buat mari, nafsu ni. Tak, tubuh, roh. Ha. Nafsu kita tak ada hari jadi. Berapa jatuh tahun, tak tahu. Oh, ada hari jadi, hari lahir ni, tubuh kita. Sebab tu, nafsu tak tua. Nampak? Tak tua dia. Orang tua indah, Biti. Orang nak lagi. Tengok tok kita umur 65 duduk berebut cincin lagi. Dah tangan dia tu macam ke kayu kering. Nampak? Dah siapa pakai cincin? Oh, nak lagi. Nah. Toki tua dah. Berapa toki umur? 78. Gigi tinggal seputung. Tu pun bola kocek. Gigi. Nak cakap mak baru masuk gigi. Tua dah lah 79, 78, 83. Lambat tengok cermin ni. Oh, sikap. Nampak? Dia boleh tak ada atas ni, tepi ni saja. Nak jangok lagi. Ha? Dia kata, nafsu waktu nafsu. Dia tak tua dia. Nah, tak tua. Blepeh tika pun. Dia tetap muda. Nak? Ha, waktu dia tengok lah. Dalam program-program. Ada satu program tu dia buat nyanyi. panggil penyanyi-penyanyi lama. Lepas tu penonton-penonton dia, dia kena golongan warga mah. Dan warga mah ni pakat bangun joget ramai-ramai laki bini. Nampak? Mana tu word dah. Gitu kejadian. Dah? Allah Rabbi. Benda nak jadi pun kita tak tahu. Lepas tu orang muda-muda, alhamdulillah. Neh. Orang muda-muda gagah, kemah. Neh. Kita tengok di Terengganu, alhamdulillah. Kalau kita lemah orang-orang tua. Payah, nak tegur payah. Dia kata dia makan garang dulu. Dia temu tak beranak lagi, aku main politik dah. Jadi payah. Ada orang tua dia jawab gitu. Kita khabar dia buat cik ini gini, tahun ni buat gini pula. Mu tak beranak, aku main, aku kapal layar tu. Ha, dia dah panggil atas kapal layar ni. Neh. Ha. Tak ada kira, tua muda, kita nak kebenaran. Lepas tu jenis mentaliti Melayu ni, dia banyak sangat benda yang pakai anak beranak. Sama dengan jahiliah Arab. Jahiliah Arab itu dia main wah anak beranak. Kita ni wah anak beranak, ni talak agama. Tak kata talak budu. Hak kita sendiri ni. Nak? Hak duk nak ke Islam dah ni kadang-kadang pakar juga buah anak beranak tolak hukum agama. Eh. Tengok ada kematian ke, ada nak nikah ke apa ke, hukum syarak tu kemas dah. Ada seorang ngaji pondok dia kata tak boleh buat gini, kena buat gini. Ah, dia tak pakar lagi. Dia sebab besar baku riang pun, dia tak pakar. Dia tanya maklum. Tanya Pak Long. Dah mana Pak Long? Ni budak-budak kata tak boleh buat kan? Eh, pakar apa budak-budak? Ha. Jadi orang pakar budak ke pakar boklong? Pakar boklong hanya Allah kata dalam Quran, walau kanu abahum au abna'ahum, walau pakmu, walau anakmu, jadi ikut. Bila canggah dengan agama. Mentaliti percara berfikir lepas guning, kita kena tohuk buang dalam laut. Bukan kita dah hormat anak-beranak kita. Tapi agama datang, anak-beranak nombor 10. Nah, banyak penyelewengan berlaku. Benda-benda lagu ni sebab kita tak faham agama. Kadang-kadang nak nikah pun jadi payah. Nah, nak nikah mak kenal dah, ayah kenal dah dengan jatang ni. Tapi mak-mak dara pula tak kenal, tak jadi. Ni ambil tu mana nak tanya pak dara, mak dara pula. Macam dari Cina ni. Nah, mak ayah tu wali. Kenal dah ke hak jatang ni. Nak pergi nikah dengan anak dia hak Cina ni. Tapi belah padik-beradik ayah pula. Faham? Hak duduk pasir putih, mak dara tak kenal. Hak ni duduk, hak duduk bacuk pula, pak dara tak kenal juga. Tak jadi nikah. Jadi bodoh ke cerdik gitu. Padahal ayah tu lah. Tapi dah pakar anak-beranak ni pasal. Kadang-kadang benda haram. Orang kata haram. Tak kan? Maklum kata tak apa. Maklum kata tak apa. Tak. Maklum mandi junuk tak kata. Tapi dah boleh kata dia buah maklum, orang pakai dia. Atas dia orang ada orang tua. Dia orang buat nak dia orang tanya dia. Orang nak bewah, nak bulan, nak apa, orang tanya dia. Orang tu tak apa, nak bulan ni hukum syarak. Ne? Ada berlaku bila sipang orang mati, dia pergi ambil tali orang mati. Buat ikat tu. Padahal ulama-ulama kata boleh ambil tali mayat tu. Tapi syaratnya tali tu pinjam hak orang. Boleh ambil semula atau balik tuang dia. Ni tadi hak siat kain kapang. Ikat di mayat tau. Tak boleh ambil. Jadi ada hak dengar seorang. Oh, dengar orang ngajar kata tak boleh ambil tadi ni. Eh, mu budak-budak tak apa. Ngaji dua hari cakap banyak. Nak? Ha. Tak kata apa. Pasal orang tua-tua ada. Orang tua-tua bodoh ada kubar. Nak? Ngaji tak apa tak pasal buat cakap besar gitu. Tapi oleh kerana dia orang tua, orang pakai dia. Maka hukum agama ni, orang tahu, orang ambil anak-beranak berdepan. Benda ni kita kena beki balik. Ni juga berlaku dalam jemaah kita. Nah, jadi waktu kita belajar hukum syarak. Bila tahu hukum syarak berdepan. Anak-beranak berbawah. Ibu bapa bawah pada hukum syarak. Maka baru jadi comel agama kita. Bukan suruh lawan ibu bapa, tidak. Tapi biar kita letak tu, ada tertib. Baru comel. Orang letak benda-benda, kalau letak pakai hanya banah itu, pakai dak lawak. Dah? Alhamdulillah orang-orang muda kalau kelompok dosa ha. Memang tak leh nak lawang dah. Batu sekarang ni kuliah yang paling ramai Kuala Lumpur. Yang kedua, Kelantan. Dah? Ha. Tapi kita tengok muka orang muda-muda. Nah, ada seorang tu anak JKK. Anak JKK. Jadi dia ni nanah lah. Main motosikal, berang-berang, tongek tayar depan, puas tongek tayar belakang. Puas tongek tayar belakang, tongek dua-dua tak ketah gitu. Letah lah ico. Dah? Dok balik rumah. Kakak usung Aizah, kakak usung belok. Duk main gitu eh. Neh. Dodo mari dengar kuliah kita. Mari dengar. Mula-mula mari tu aje udahlah pakai piyah pula. Lepas tu pakai kain bekak comel dengan baju Melayu. Mak ni bila dengar mak ketua kaum ibu. Bila dengar maknanya mari dengar kat kita ni anak. Kok tengah-tengah rai motor dodo pergi surah. Panggil orang surga, mari maya ajak. Panggil tu imam tu bila, maya ajak. Maya ajak dia, supaya tak pergi dengar kat kita. La ilaha illallah. Mau apa bodoh ke karung? Dah kalau anakmu daripada main motosikal, tak tahu ke garip-garip subuh. Nak, dah pergi surga. Alhamdulillah, tak nangis. Tengok anak pergi dengar. Takut apa? Takut jadi sesak. Takut sesak. Nah, lana panggil Tok Imam mayang ajak. Tok Imam pula bodoh mayang juga. Sungguh-sungguh hati mayang. Dengan begini tangan. Nampak? Minta supaya anak dia tutup hati jangan pergi surah. La ilaha illallah ni kata. Nampak? Anak JKK. Jin kucar kapung. Nah, ha. Sini tak ada. Neh, ha, kalau Terengganu dia hero lah. Kalau JKK ni, dia hero. Nak, tak boleh buat sembang. Orang-orang muda tak takut lah. Kalau orang-orang tua, ha, tak boleh romor lah. Nak, dia warni, kerja warni orang. Dia nak cak orang nikah dengan dia. Nak cak biasiswa dengan dia. Nak buku tek pun dia cak agak jadi naik tagang. Nak, orang ada piti lah apa, beli buku kedai. Ni orang kapung, ada makan lele ke dia. Mu mungkin pula surat tu dah boleh buku. Oh ada. Eh tak gila, tak gila, tak gila. Nampak ah ni masalah. Tapi orang muda tidak ega. Dan dia pun tahu. Nak. Ha. Itu masa ngundi satu ngundi pilihan raya kecil. Mana orang muda ni? Pemuda-pemuda dia tu dia cari bitis je. Dia tengah nepek daerah Dacing. Malang kita lalu dengan kereta. Orang muda, orang tua tak ada. Umur dalam 18-20 lah. Jaga daging tu lah. Biru. Duk tepek tu. Ha, duk tepek di pokoknya. Tepek tak apa. Bawa pakar tangga. Nak? Ha. Kita pun lalu. Kita buka dikat. Kereta. Nak tengok muka. Dia paling tengok kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tepek sikit eh. Banyak-banyak kita teruk lah lagi. Jadi kita tak tanya. Jawab gitu. Nampak pasal boleh bitih ni. Neh. Kita tak tanya, kita nak tengok je. Jadi dia kerak sudah. Assalamualaikum Ustaz. Dok tepek banyak. Hak banyak-banyak kita tohuk lagi. Jadi nak kabar maknanya orang muda-muda dia faham tu. Neh. Tepek menatang tu. Nak. Jadah tu kan sekejap saja. Neh. Tanya apa? Cari nak belanja riluk meripik nak beli sepoket motor. Nampak? Tapi jiwa dia bersama dengan orang. Hak ni hak kita nak. Neh. Kita jumpa perempuan, budak perempuan dekat Masjid India. Free hair. Free hair ni dye pula rambut merah. Nah, dia tengok kita tegur. Ustaz Anhang ni. Oh, saya minat sungguh ni rambut free. Ha. Dia pun tunjuk telefon dia ni. Saya ada banyak video klip. Dia tunjuklah hak kita ngajar ngini. Dalam hati celakak orang. Tudung dah akan sekarang. Nampak? Video ngajar sambung dalam telefon. Tapi tak apa. Dia tak pakai bagian tudung tu. Pakai bagian akidah mudah-mudahan. Pakai bagian jaga semayang. Banyak hukum lagi dalam Islam. Kita dah lena paksa dia. Nak. Ha, jadi. Alhamdulillah. Kalau siapa gitu semua. Nak. Siapa perihai pun. Nak. Siapa boleh ambil kuliah kita simpan dalam mana telefon. Maka menunjukkan orang muda sekarang ni. kita tak bimbang dah. Nah, ada pak masalah penyakit sosial, tapi perkembangan ke arah untuk memahami agama kita sendiri banyak membiak daripada orang-orang muda. Jadi insya-Allah kita ada masa lebih kurang 40 minit untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Kemudian pukul 7 lagi kita ada cabutan bertuah. Jangan balik eh. Ha. Kereta DBX 3444 warna silver menghalang lalu lintas. Toyota Vios DBF 3444 warna silver menghalang lalu lintas. Sila Ali. Baik, kita tengok soalan pertama sambil-sambil kita santai petang ni kat gig buka. Neh. Sejuk molek dalam kemah lah. Sini buka ke apa sini? 7:30. Tak apalah, kalau kita tak dan jawab kita buka 8:30 tak apa. Neh. Boleh. Boleh buka 8:30. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sudah. Saya bekerja di kedai makan ternama. Kerajaan mewajibkan kedai makan boleh beroperasi mulai pukul 3. Berdosakah saya jika jual kandang lepas pukul 3? Dan kerajaan yang luluskan. Dia operasi kedai makan, kerajaan wajib kedai makan operasi mula pukul 3. Dosa tak jika saya jual makanan selepas pukul 3? Dan awak tulis tak lang. Dia salah tulis kan? Dia jual makanan, kerajaan benarkan jual pukul 3 petang ke atas. Pasti dia pun tanya, dosa tak kalau dijual makanan lepas pada pukul 3? Awal lagi lah. Gitu. Nak kena gandeng pengerusi. Baik, kerajaan kata pukul 3 boleh jual makanan. Belum pukul 3 tak kata. Pukul 3. Jadi mafhum mukhalafahnya belum pukul 3 jangan jual lagi lah. Jadi kalau jangan jual lagi lah, kalau mau jual agak dosa. Taklah dosa. Nah, tapi apa itu jual? Supaya biasanya kalau awal-awal ni orang tak berasa. Itu tujuan dia. Jadi kalau kita jual juga sebenarnya tak dosa. Kerajaan buat ketapah tu betul dah pukul 3. Tapi tak ambuh jadi awal dan kita jual seorang jadi habis jual awal belaka. Nah, jadi masalah berlaku masalah. Jadi kalau kita ada gak jual, orang nak kenal-kenal mari. Bukan kita dia nak buka pos, nak makan selalu. Nah, walaupun belum pukul 3. Nah, tidaklah berdosa kita jual. Tapi jangan we jadi zohir. Kenapa? Peraturan, bila kita zohir kita langgar, habis orang pakat langgar, jadi huru-hara meniaga. Nah, soalan seterusnya. Saya seorang pelajar. Bila saya boring, saya ponting kelas. Apakah hukum perbuatan saya? Awaknya rugi lama poteng kelas. Sebab itulah kita duduk sekarang ni mengaji agama ke mengaji akademi. Ingatlah, inilah masa yang kita ada peluang keemasan. Kita dulu masa kita sekolah dok mengaji mana? Nampak? Jadi bila kita habis sekolah kita berasa rugi. Jadi awak mana-mana duduk dalam sekolah, awak sekarang mana duduk dok mengaji madrasah, dok mengaji tahfiz, dok mengaji pondok, dok kira jenis mengaji. Maka jangan sia-sia peluang. Dan kita masuk umur 25-26 lagi yang mari sesak. Rugi aku tak mengaji sungguh itu. Sebab walaupun bukan kita nak sijil, tapi ilmu kita dapat. Neh, jadi ambil peluang sungguh-sungguh. Nah, neh, masa ni kita tengah belajar, maka belajar sungguh-sungguh. Jangan main poteng-poteng gitu. Apa hukum telang kahak? Apa hukum tak solat pada bulan puasa? Jawabnya, telang kahak kata ulama, kahak duduk dalam mulut. Sekali dengan dia, kita pun telang. Tak atas puasa. Dan yang batal kohok duduk dalam bawah pada tekok. Kita waktu baik duduk dalam mulut telang balik. Itu baru batal. Dah? Kalau air liur, tak batal. Dia mari daripada dada, mari daripada tekok. Yang batal air liur basi. Air liur basi bukan air liur. Air perut kita. Bila kita duduk baring, dia meneleh tubik dalam mulut. Kita bangun, tidur, kita pergi telang, batal. Soalan seterusnya. Bagaimana saya nak tadarus dengan isteri saya yang haid di bulan Ramadan? Baik. Jumhur ulama melarang perempuan haid membaca Quran. Melainkan pandangan ulama-ulama mazhab Maliki. Jadi kalau kita ni nak raikan pandangan jumhur, itu adalah sunat. Kerana kaedah kita, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf, iaitu pertikaian, itu disunatkan. Maka sebaiknya, kita yang baca, dan isteri kita yang menegur. Kerana dia baca jadi baca Quran. Jadi dia haid. Jadi dia yang menegur sudah. Bila tegur, tak payah baca satu ayat. Tak payah baca satu surah. Tegur pada kalimah kita yang salah saja. Juga dipanggil tadarus. Nah, kerana tadarus bukan mesti gili baca. Tadarus maknanya badi baca. Nah, dan badi tegur. Soalan seterusnya. Wajiblah kita boikot satu Malaysia sebab dia bayar 77 juta kepada ATCO. Oh, kita kabar sama dah. Nah. Ha. Silih berganti, tapi dia punya basic sekular. Sekular ni tidak akan menegakkan agama letak di atas dalam perlembagaan. Wak mari lagu mana, tok syekh mana pun, tapi kalau parti tu sekular, gitulah keadaan. Wak mari hak rani-rani kepala botok ke, kepala ada rambut ke, gitulah. Baik guana pun dia sekular. Sekular ni agama untuk bagian amal ibadat. Bagian hak dalam negara, apa yang kita fikir molek, hak tu kita buat. Nampak? Ha? Jadi wak mari satu Malaysia ke, dua Malaysia ke, jadi ada baru lah tiga Malaysia, jawabnya hak tu serima tu adalah mainan perkataan saja. Naik orang ni, dia akan buat satu logang, slogan untuk terkenal dengan slogan tu. Naik orang ni pula, dia buat satu slogan. You main gitu, akhirnya kita yang bankrupt. Sebab nak merealisasikan satu-satu slogan, habis berbilion-bilion. Nah, jadi kita bersama dengan ulama, bersama dengan maknanya pemimpin yang nak kepada agama. Tu yang kita nak bersama. Hak lain tak usah kecek. Bulan puasa syaitan masuk ISA. Lepas tu kalau mimpi di bulan puasa, adakah dikira mainan syaitan juga? Adakah mimpi itu betul? Baik. Ni lama duduk balok. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dalam hadis kata, sudifatif syayatin, diikat akang syayatin. Syayatin ni jamak daripada kata ang syaitan. Syaitan ni kita buka komu-komu Arab, dia kata itu man syafana minal jin wal ins. Syaitan ni maksudnya jin-jin yang tersangat jahat. Kalau jin saja tak ada syaitan. Syaitan ni maknanya man syafana, orang yang sangat melampau jahat. Jadi kalau jin faham daripada diikat, maknanya syaitan pada bulan Ramadan adalah jin hak api, bukan syaitan jenis manusia. Syaitan dua jenis manusia, sangat jahat. Yang kedua jenis jin, sangat jahat. Dalam hadis ni tak kata ikat manusia, ikat syaitan jenis jin. Tapi kalau syayatin ni tersangat jahat. Jadi bila hak sangat jahat je kena ikat, kata ulama-ulama, jin syaitan jin hak tak siapa title syaitan, jahat-jahat sikit tak kena ikat. Ha, ini juga satu pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, dan syaitan mimpi ada tiga. Yang pertama ru'yah salihah, mimpi yang benar daripada Allah. Yang kedua mimpi syaitan. Nah, dia nak suruh kita takut. Nah, mimpi jumpa rimah kerja kita, mimpi jumpa apa satu kopek macam-macam pesing. Dah. Ha, tu syaitan gangguan daripada jin-jin yang tidaklah sampai darjat syayatin. Nah. Ha. Apa hukum puasa pesakit yang kena masuk air ikut benda ni? Ikut bina. Batal ke tak? Baik. Masa anda masuk air, rongga yang terbuka batal. Kok mana masuk air? Masuk kot tekok. Libur ayah masuk kereta, masuk kot tekok. Batal. Masuk kot lohorak, berlaku khilaf ulama. Walaupun berasa kenyang. Dia masuk kot lengan. Faham? Masuk kot sarah. Nah, tapi dia tak berasa lapar. Jawabnya khilaf ulama. Pasal apa? Pasal yang kata batal dengan sebab kenyang. Yang kata tak batal bukan rongga terbuka. Walhasilnya menjadi kemudahan bagi kita. Jenis yang cocok daging, cocok lengan gini dia orang, lepas tu memang tidak membatalkan puasa. Yang batal rongga-rongga yang terbuka saja. Soalan seterusnya. Sila jelaskan kaedah pertalingan ikan hiasan atau ayam serama. Amba ada dengar katanya diharuskan. Kaedah pertandingan ikan hiasan atau ayam serama. Baik, ikan-ikan comel. Pertandingan ayam lawa, ayam jangok. Nak? Ada orang kata haram, ada orang kata boleh. Jawabnya belum tentu. Kalau kita main saja, tunjukkan tak ada dalil kata haram. Nak jadi haram ni biar ada dalil. Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal tiap-tiap suatu dia boleh dulu. Orang yang kata boleh, tak payah buat mari dalil. Siapa kata haram, buat mari dalil. Bapa talingan serama ayam serama haram. Bapa talingan ikan lawa haram. Mesti ada sebab. Sebab dia kadang-kadang dia kutip yuran siapa nak masuk tanding. Nah, RM50 seorang. Nah, 500 orang boleh sekian banyak. Nah, daripada 10 kutipan-kutipan tu dia buat beli hadiah untuk direbu pula bagi yang tanding. Itu judi namanya. Jadi kalau mu tandingan burung lawa, tandingan ayam lawa, bukan ambil duit orang berserta untuk berebut sebagai pemenang yang nasib baik, tidak haram. Tak ada masalah. Neh. Ha, jadi jadi haram jadi judi kutip daripada orang yang masuk tanding dan kutipan itu buat beli hadiah yang menjadi rebutan. Barulah haram. Kalau kutip saja belum tentu haram. Contohnya kutip 50 ya yuran tapi bukan nak buat beli hadiah. Yuran tadi nak buat bayar sewa tempat, nak buat bayar upah bandorang, nak buat beli t-shirt dengan topi umpamanya. Ah, itu tidak judi namanya. Tidak haram. Neh. Ha. Apa pandangan Ustaz tentang kahwin awal dan ia adalah pilihan ibu bapa? Molek kahwin awal, nak-nak zaman sekarang. Nah, ha. Cuma kita ni hak dak berapa comel ni penyediaan. Nampak? Kesediaan kita. Dari segi galak, gatal memang kena nikah awal dah. Dah umur 15 tahun lah ni budak puan je lapak naik atas motor dah. Kena molek berhenti kat tepi line tu, turun pula. Naik ha, ni, lapak naik anu pula. Orang kata, hei, jok, hei, hei, hei. Lepak, padahal nak jatuh dah. Lepak, turun, naik atas Vespa pula. Baru 15 tahun umur. Nah, neh, patut nikah degah. Bila nikah degah, degah boleh zuriat. Sebab kalau nano sangat anak puang kita tengok pelik ni, mainan pelik ni, tak ada obat dah, win nikah. Faham? Jangan win nikah dengan orang dia nak tu, tu kacau orang tu. Neh, tu nak mandi junuk tak pandai. Neh, tengok pelik dah ni, main tobik sama dah adik rumah ni. Larang pakai lor ketak, pakai lor ketak juga. Suruh pakai tudung, lor akan tudung. Tak ada obat, win nikah. Win nikah, cari hak janggut-janggut sikit. Nah, ha, gitu. Cari hak juruh-juruh. Hak janggut main hak solehah aja, hak gini-gini. Kita pakai tarbiah. Nah, ha, jadi dia nikah, boleh orang jatang, dia akan jadi reda selalu. Hak perangai jahat, tak jahat tak. Dah, ha, itu. Lepas tu bagus, nikah muda. Kadang-kadang nikah tua. Umur 45 baru nak nikah. Dah 45 lambat boleh zuriat. Nak 10 tahun nikah baru boleh anak seorang. 55. 55 anak umur setahun. Anak umur 5 tahun dia 60. Baru nak atur sekolah tadika kalau pasti. Nak 60 nak pergi ambil anak. Start mutut. Setengah jam dah hidup lagi. Cabut lipat-lipat. Nak. Ha. Nak boleh anak nangis lok tunggu pergi jalan. Kata tak kimu ya, ayahku tu. Nampak? Ha, ini masalah. Dah lah siapa lewat. Di pipi anak orang pula orang alik. Mati tak apa. Bola raga. Eh. Adakah diterima puasa orang yang tidak solat dan tidak tutup aurat? Kalau tak tutup aurat, diterima lagi puasanya. Tapi kalau tidak solat, tidak diterima. Kenapa? Solat dia tiang. Bila tak ada tiang, tidak ada nak diri puasa zakat haji atas tiang. Neh. Paman tarakah faqat hadamaddin. Siapa tinggal sembahyang, dia telah runtuhkan tiang-tiang agamanya. Di mana nak letak puasa, zakat dan haji? Neh. Batu sembahyang awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi fil qabri as-salah. Hak pertama sekali ditanya dalam kubur ialah sembahyang. Neh, hak lain tak tanya lagi. Kalau ada sembahyang, barulah molek puasa, zakat dan haji. Soalan seterusnya. Apakah hukum beli petrol diesel jual seluduk ke Thailand? Ha. Jawabnya kalau tidak mudarat kepada orang ramai, tak mengurangkan maslahat orang ramai, maka hukumnya tidaklah berdosa. Umpamanya dia beli sebotol. Nah, sebotol atau sekeleng je dia beli, mudarat tak? Maknanya negeri Kelantan ni. Taklah, sekeleng saja. Nah, tapi daripada segalian itu jadi sebeng. Daripada semutu. Akhirnya, rakyat yang sebelah kita ni menanggung padah. Kalau gitu, mudarat kalau ramah, jadi haram. Nah, sebab tu kalau kita beli, kita masuk barang serdu. Nah, kita tak payah cukai. Kita beli benda. Kain batik je selah, tu susu. Wah, kereta tak apalah. Jangan main sebeng. Dan ini harta rakyat. Nah, apa hukum mesej antara laki-laki dan perempuan? Duk gewek orang muda. Jawabnya, mesej ni, dia sama dengan surat. Nah, bahkan dia lebih hebat pada surat. Surat ni kalau kita nak bakar lambat. Nah, kena ceh dulu ni oleh. Tak nyala, ceh, tak nyala. Nah, kalau mesej, tekan lilik, habis licin lalu. Jadi, dia tak haram. Tak ada haram. Yang haram ni dikait. Dia aridium. Benda apa mu cek-cek? Kalau kita tanya ke orang puan, kita atas mesej dia. Ayah mu ada di rumah tak? Aku nak pergi di rumah. Haram tak? Takkan haram gitu. Nah, ni dia main benda-benda nafsu. Tak tina mak dia ingat tidur duduk dalam selimut. Main mesej. Nah, dia main dalam selimut. Tutup. Duduk dalam selimut. Titik. Kau datang atas mesej. Buat benda tu. Tak tina jawab. Kau pandang orang lah. Kau tina pula jawab. Dia duduk kat mana tu. Hak laki jawab. Duduk dalam jambang. 2% mampu situ. Nak. Bahan bodoh belaka. Yang utuh selkong Messi. Dah, DG. Nah. Satu malam dia akan dapat paling kurang 500 ribu. Untung. Token Messi selkong DG. Tidur je setengah juta dapat. Dengan apa? Dengan kita duduk main totek. Tak mustahak. Setengah juta hak bagi yang bahan lara sahaja. Ha? Kita bangun tak boleh sejuta. Dia tidur setengah juta boleh. Betul lah. Tidur. Tokek tidur. Kita duduk main ni. Mana duduk bayar kecil ke dia. Betul tak? Masalah. Habis prepaid. Ni sambung pulak. Oh, 5 riyal. Cik ayam 5 riyal. 50 riyal dah cetong. Duduk main gitu. Dah nak boleh ke nikah 2 tahun. Duduk tanya. Tak, habis tanya awak. Pakai baju dia. Dia jawab. Baju merah. Ha? Alah, apa dah kaji hitam. Macam. Dia main gitu. Nah. Boleh tahan ni main baju-baju dah. Atau kat gambar se. Atau gambar se. Ada apa-apa. Puan-puan atau bakal duduk. Allah. Lebahnya Ustaz Zahmalaning. Nampak? Tuak ngaji pondok. Faham tak? Kalau mu semua tak tahu. Lah atau tak akan duduk. Nak? Nah. Kau lama kau sedap. Kau lama kau sedap. Nak? Punuh jadang gitu. 8 orang Wahabi sepakat mengharamkan demonstrasi. Apa pandangan? Tak haram. Yang haramnya kita demonstrasi ni dia sekat tak mahu ia jual. Kita pergi harta benda awang. Kita pergi katok apa semua. Kalau kita haram. Tapi apabila pandangan-pandangan kita tidak diterima. Kita komplain buat tak layang. Nah, langkabar kepada orang buat tak layang. Maka kita duduk di jalan raya. Supaya dunia nampak kita. Bahasanya kita ni ada benda yang tidak dilayang oleh kerajaan. Pokoknya harus. Nah, sebagaimana kita nak dapat merdeka itu Melayu Union berarok nampak di tengah-tengah jalan zaman ayah kita nak merdeka itu tak ingat tahun 57 kita pun tak ada lagi. Nah, masa tu tubik di jalan-jalan raya demonstrasi itu nampak kerana apa? Kerana sungutan rakyat tidak diendahkan oleh penjajah Inggeris. Maka sekarang kezoleman yang dikenakan ke atas rakyat Malaysia yang majoritinya agama Islam tidak diendahkan. Soal khabar pun cerita halia tak layang ke kita. TV bahang ke dia habis. Belabang pagi petang siang malam. Maka tak ada lah sorak. Tak ada salah orang. Melainkan salah orang kita. Kita keluar di jalan raya. Bukan masa lama. 2-3 jam saja. Tunjuk spanduk. Supaya orang baca. Inilah tuntutan kita. Dan inilah benda yang pedang berlaku. Di dalam negara kita. Hak ni hak kata. Apa orang ulama Wahabi cakap dalam TV ni. Tak kata haram ni. Kau ni cari makan. Kita kenal seko-seko. Cari makan. Hidup pang dia tu tahu dah. Dia jolok pitih kot mana. Nah. Jadi, bila disuruh, jadi macam lembu cocok hidung. Nampak? Dia akan cakap apa saja. Tengoklah hak lepas-lepas, ulama-ulama yang menjadi boneka dia. Pah mana? Tak ada habis. Jadi buruk pada belaka. Tak ada hak jadi berjuruh. Na'udzubillah. Benarkah, betulkah tidak disunatkan azan semasa jenazah dibawa turun daripada rumah dan kubur? Jawabnya benar. tidak sunat azan. Nah, dan yang kata azan, azan masa ketika bawa mayat waktu ke kubur daripada rumah, bukan sunnah Nabi. Dah boleh amal dah. Jumhur ulama tidak mengamalkannya. Ada beberapa pandangan daripada ulama fiqh yang mengkiaskannya dengan perjalanan balik kepada kubur. Walhasil, bang ketika buat keluar mayat, jangan balok. Benda khilafiah. Ingat dah? Tak payah balok. Ada beberapa orang beri pandangan, dia kiah dengan baliknya, datang dengan kalimah, balik dengan kalimah, maka dia azan. Tak sebab balok bak ni. Jumhur ulama, tak sebut pun bak ni ada azan. Hanya segelintir yang sebut. Bila ada sedikit yang sebut, ada orang nak taklid, tak sebab balok. Kerana dia bukan ijma' ulama. Yang ijma' ulama, no. Nampak? Wajib memerintah. Nah, dalam negara kita Al-Quran mesti menjadi dustur di atas sekali. Soalan seterusnya. Apakah pendapat tentang kereta Chevrolet lambang salib? Apakah kesan kepada anak suami? Jima isteri melalui belakang. Baik, kereta Chevrolet tu dia ada lambang macam salib, tapi dia sengit gitu. Faham tak? Jadi salib tu dia gini, panjang atas, bawah, pendek atas, bawah dua ruas, pilihan dia gitu. Oh, tu betul salib. Tapi salib ni banyak. Nah, jawabnya, kalau tiap-tiap benda yang memang dibuat untuk menunjukkan tu adalah salib, haram kita pakai. Bukan pakai kereta. Kena buang emblem tu, buat emblem lain. Faham tak? Tapi kalau benda-benda yang kalau kita tengok macam salib, itu tidak diharamkan. Benda yang macam salib sebenarnya bukan salib, boleh pakai. Kalau benda yang memang salib, tak boleh pakai. Dan contoh baju Brazil punya baju, Portugal punya jersey bola, hak tu jelas memang salib. Kerana kebanyakan kelab Brazil, kebanyakan kelab Portugal dan Spain, mereka jadikan salib dalam logo. Kalau kita gak berimah kita. Orang Malaysia rimah semua. Nah, dia salib. Jadi kalau hak jenis mana macam ke salib, dia bukan salib. Contoh macam salib, kita tiang hak jemur kain. Kalau kita buat pacang kok tu dak apa kuat ngongit. Kita buat pacang gini. Bubuh kat Jawa sini. Tengok macam salib, tapi orang buat salib ke buat jemur kain. Faham ya? Tiba-tiba kita kata haram. Tak betul. Kerana ni orang panggil kayu jemur kain. Tapi jadi palang gitu nampak macam salib. Ha, ni tak haram. Nah, jadi tengok salib ke macam salib. Oh salib. Salib haram. Macam salib. Tak haram. Dia ni jemur. Isteri dia melalui belakang. Anak jadi guana. Dia tanya. JKK. Baik. Dari belakang ni dia ada dua. Yang pertama melalui farak, yang kedua melalui dubur. Melalui dubur tak ada anak, hukumnya haram. Nah, tapi kalau melalui farak cuma dari arah belakang, halal dalam Islam. Faham? Sebab apa? Yahudi ni dia ngajar. Tak petang dia ngajar macam kita tak. Dia ngajar sahabat dengar. Dia kata kalau jimak ke farak isteri, tapi mari ikut belakang. Faham lagi? Hukumnya anak jadi juling. Jadi sahabat pun pergi khabar. Nabi kata pandai sangat. Tak apa. Turun ayat. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Tanah-tanah kamu. Mu cakup nak cakup kuatnya dulu pun. Faham? Nampak? Misal hukum hasul lakum. Bini mu macam ladang mu lah. Nak? Kita pergi cakup di ujung dulu. Orang cakup bigalik ni di bahang tengah dulu. Boleh. Apa mu cakup tengah dulu? Pandang aku, bini aku. Tak ada masalah. Nah, Allah buat perumpamaan. Yang tak boleh melalui dubur. Kalau melalui farak, kau pandamu lah. Musik tang warna-warna kau pandamu. Dulu balau dah. Kita jawab lama dah. Kalau perumpamaan moden ni macam motosikal kita lah. Bini kita ni macam motosikal. Faham tak? Motosikal. Ada orang dia start dulu baru naik. Motosikal kan? Dia start dulu baru dia naik. Ada orang naik dulu baru start. Betul tak? Ada orang jatuh tokak dulu baru naik. Ada orang naik dulu baru jatuh tokak. Ha. Ada orang naik saja dah start-start. Jadi kau anda. Jangan kau belak dubuh sudah. Sah atau tidak solat subuh? Sengaja tinggal kunut. Ha, nak tahu sah tak sah? Patut dalam mazhab Syafi'i dia kata dan bermula baca kunut waktu subuh itu adalah sunnah. Bila sunnah benda? Batal tak semayang? Sah tak kalau kita tak baca? Ha, tu kita dah faham. Sah. Cuma kita tak dapat fadilat doa kunut. Semayang kita sah. Dan sengaja, sengaja pun tetap sah juga. Ne? Ha. Apa hukum buka puasa dengan perempuan bukan mahram? Jawabnya kenyang. Ha. Memang kenyang waktu kenyang. Sebab apa nasi tak sedap pun jadi selera. Kan eh? Haji bang, nak? Ha. Bak mah. Makan orang puan ni dia lain. Orang puan ni dia pelik Tuhan cipta. Dia hebat pada dinosaur ke orang puan. Sungguh dia orang puan. Sungguh. Orang puan ni dia menyebabkan kita jadi berani. Tak ada dia kita takut. Oh tu hebat orang puan. Tengok kalau pukul 1 pagi malam jemaah. Hubur kita lalu kat atas hubur. Lalu lah. Pukul 8 tak lalu dah. Tapi kalau bawa orang puan. Nak? Ha, nak jumpa nak cakap apa? Nyanda di batang hubur apa? Ada ha? Ne? Ha. Jadi makan tetap kenyang. Tapi tak usah kait dengan makan. Apa benda ni bila kita bersunyi-sunyi dengan wanita hukumnya dosa. Walaupun dosa kecil tapi dia tetap dosa. Kita tak berani nak kata dosa besar. Dosa besar ni zina. Begitu jugalah kalau kita maknanya makan tapi kat orang ramah dah jadi fitnah. Neh, tak ada orang lain teman. Dalam hal ini illa ma'uzi mahram. Kena ada mahram. Tiba-tiba tak ada teman, tak ada apa. Bila jadi fitnah, kita buka fitnah juga satu dosa. Nah, ha. Tapi gitulah. Memang fitrah manusia ni. Nah, dia berahi. Laki berahi perempuan, perempuan berahi laki. Ada yang berahi orang saja, ada yang berahi main-main pegang-pegang tangan, ada yang berahi ajak minum air. Nah, ha. Sepatutnya benda tu dalam alam perkahwinan. Tapi kahwin tak jadi gitu dah. Tengok orang-orang berkapa kan, kali minum air, satu gelas dua straw. Mu serok aku serok. Mu serok aku serok. Bagi tengok ni. Ha. Nampak? Pasal apa? Pasal bahagia. Bahagia. Nak? Ha. Tengok bayi nikah dah. Gelas suku-suku. Nak? Ha. Rasa ke kopor je kalau kena, kena bekah air bini kita. Nak? Ha. Pasal apa? Pasal kita bercinta sebelum kahwin. Tak kena kita ni. Walan tardangkal Yahudi walan Nasara. Nasara tu siapa? Kristian lah. Yahudi dan Nasara. Agama ke bangsa? Adakah Yahudi masuk Islam? Baik. Nasara ni bahasa Quran. Al-Yahud pun bahasa Quran juga. Yahudi ni asalnya nama bangsa. Akhirnya menjadi agama pada zaman sekarang. Negara Israel agama Yahudi. Kalau dulu Al-Yahud nama Nabi. Nampak? Tapi sekarang ni kalau itulah dengan nama Yahudi ialah agama. Negara Israel. Orang tak panggil Nasara lah ni. Orang panggil Kristian. Bahasa Melayu tua kita dulu panggil Nasrani. Nak? Buang Nas tinggal Sin. Serani, Serani. Oh, tu bahasa Serani. Serani tu Nasrani. Nasrani ni Nasara jamak dia. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Ha. Apakah hukum warnakan rambut yang dihalalkan oleh Jakim? Jawabnya, apabila dihalalkan oleh satu panel-panel syariah, maka kita tak reti nak buat kajian, maka kita boleh pakai dia. Nampak? Yang tak bolehnya kawan-kawan ha, selerok tabak dia pakai kata. Tak apa kok. Ha, tu tak boleh. Tapi kalau ada satu panel, dia kata benda ni halal, insyaAllah halal. Dah? Minta jelaskan kedudukan bekas menantu dan mertua bagi pasangan yang berkahwin. Baik. Kita dulu kahwin dengan anak dia. Kita bercerai dah dengan anak dia. Tolak tiga. Ha? Tolak tiga ni tak boleh baik lah. Kena cina buta pula. Maka mak dia, mak tua kita. Tidak takkan jadi ajnabi yang tetap mahram sampai kiamat. Ingat tak? Kita bercerai dengan anak, mak dengan ayah dia tetap mahram kita sampai kiamat. Tak patah dah hari semayang. Nak? Boleh pergi ambil gendong lagi patah. No. Ha, saya bulang. Gendong tok tua. Program kita sekarang ditonton oleh 1,200 orang yang hit dalam live di internet. Ne? Ha. Saya puasa muak gewel dengan motor pergi patah. Saya tak rasa apa-apa pun. Nafsu saya tidak naik. Dasar tau. Dia bawa orang puan pergi tepi patah tapi tak ada rasa nafsu tak naik pun. Motor naik, nafsu tak naik. Ha. Jawabannya puasa muda patah. Kerana perkara yang membatalkan puasa sebut dah. Tak ada pun. Ganda orang puan, ganda orang Cina tak patah. Mu ganda 500 ekor pun tak patah. Tapi pahala puasa. Ha, dia kata, lai taklahu min siyam illa jum'a al-ata. Takut boleh lapar dahaga saja. Puasa kita 5 riyal, tinggal 1 riyal setengah. Nah, ha, tidak masuk lagi benda-benda lain. Nah, ha, kadang-kadang benda-benda masalah aurat. Tengok kat rajuah kuih, serung lah ni. Tak boleh pergi beli kuih, nak beli kuih. Bini nak masuk rumah, kirim ke kita, bang. Beli nasi kabu, eh. Lama dah akan nasi kabu. Kita sapa kat rajuah kuih, Allahu Rabbi. Seluar ketak-ketak. Gebu-gebu pula tu. Nah, putih-putih pula. Tak ingat nasi kabu. Beli kabu, selalu. Wak balik kabu. Eh, jadi makan sayur kabu gitu. Allahu Rabbi. Jadi masalah. Nah, hilang pahala. Kita nak pahala. Hukum cabut gigi bulan puasa. Cabut lah. Tak ada masalah. Cabut gusi pun tak apa. Nah, ha. Jadi nak tanya benda. Tak ada soalan. Boleh cabut. Tak ada masalah. Cabut tangan boleh. Cabut kepala pun tak ada apa. Yang batal ni, ialah kita telang satu-satu benda. Jadi cabut ni telang tak? Tak. Duduk, kerak cabut dengan pelayar. Keteng, dia tohok nanti. Tak, gigi tohok dalam tong. Mereka lepas dia tohok tu, diri kita pelayar, pelayar tu kita telang. Go. Ha, baru batal. Nah. Ha. Pendapat ustaz mencari cara isteri yang bekerja atau tak bekerja. Atas masing-masing. Ada orang dia suka isteri dia kerja. Ada orang dia tak suka isteri dia kerja. Tak ada kita, kita tak suka isteri kita kerja. Biar duduk di rumah. Nak? Ha, di rumah. Mu nak benda kabar, aku cari. Dah. Ha, sebab bila dia kerja, kita kan ni balik. Tak ada. Kadang-kadang kita, hari kita tak boleh lah. Per hari kita nak ke dia. Kita buat balik kawan nak suruh buat air. Nak? Tak ada. Bini tak ada. Bini kerja. Kucar air diri. Nak? Ha. Kadang-kadang kita balik jauh pun semua kita berajak sikit lah. Nak? Dah telah buka tadi bahan telur ayam kapung. Dengan kulit-kulit bahan. Nak? Ha. Jadi semangat belak. Bila kita balik, tak ada. Ditulis di kertas sikit. Pergi jabat semula. Ada orang besar-besar mari. Ha. Nyaknya kita. Nak? Ha. Jadi baik-baiknya, kalau boleh cari isteri yang duduk di rumah. Anytime dia ada di rumah. Sah atau tidak, puasa orang hijriah yang dirasuk. Jawabnya, kalulah gila sekejap saja boleh membatalkan puasa. Nah, ha, kata setengah ulama. Tuan kata, tak. Kalau gila hysteria, hanya batal wuduk saja. Tak batal puasa jikalau sekejap saja. Tapi kalau kebanyakan daripada harinya hysteria ataupun gila, maka tidak ada puasa baginya. Apakah hukum solat tasbih? Terpaksa baca tasbih yang panjang masa rokok pendek seperti duduk rehat. Jawabnya, hukumnya sunat semayang salat tasbih. Hukum salat jamak untuk pergi tengok bola. Jawabnya harus. Sebab yang kata haram, kita niat nak pergi buat maksiat. Sampai di stadium, nak raba orang purang. Nak tengok mana-mana orang ada tutup orang, aku nak tengok sampai di stadium. Itu niat nak pergi buat maksiat. Dan pula syarat hak tak boleh nak jamak kosong ni, mesti benda tu mungkar. Benda mungkar, benda haram dengan ijma'. Ada pun hak masalah lutut, pala lutut calak ni, bukan haram dengan ijma'. Ada khilaf. Bila ada khilaf, bukan benda mungkar. Bila bukan benda mungkar, maka kaedah masih membenarkan jamak dan qasar. Kerana yang tak benar, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang tak boleh, maksiat-maksiat yang sampai darjat kemungkaran. Terkentut di dalam air terjun, batal tak puasa. Jadi ada setengah orang dia mengajar dia, bila kita ketuk dalam air, lepas ketuk tung, dia masuk balik. Jawabnya air itu dia masuk balik. Jawabnya itu waham. Waham ni maknanya kemungkinan sahaja, bukan dengan pasti. Kalau pasti, bila kita ketuk dalam air, lepas ketuk dia akan seduk air masuk dalam perut mula, memang batal dah tu. Jadi kalau benda waham ataupun syak, dia tidak dapat tahap boleh membatalkan. Ketuk dalam air terjun je wei. Nah. Padahal tanya ketuk dalam beseng tak pedah. Nah, lepas dalam air terjun. Jawabnya habis baliklah orang tak boleh keluh hari tu. Ha. Boleh tak derma darah bulan Ramadan? Jawabnya makruh, sengaja kita menderma darah dalam bulan-bulan lain sekalipun. Kalau bulan Ramadan lebih-lebih lagi kerana melemahkan tubuh. Tapi kalau darurah tubihul mahzurah, terangkat hukum makruh kerana ada orang kemalangan dan sebagainya. Apakah hukum sokong ambiga mengenai bersih? Jawabnya tajuk orang sokong ambiga. Yang orang sokong adalah pandangan tok-tok guru. Ambiga tu bukan ketua bersih. Nampak? Dia di-highlightkan oleh TV-TV kerajaan. Konon dialah ketua. Maka ramai yang terpedaya. Bagaimana nak jadikan malam dan ibadat seistiqamah? Siapa masa buat? Dan jangan buat banyak. Dan jangan kena orang. Kadang-kadang kena orang. Dan ajin semayang sunat. Tok tua ada mari. Malayak-layak ada semayang sunat. Jangan kena orang. Apa hukum melihat tafsir masa terawih untuk memahami apa yang imam baca? Hukumnya harus. Macam mana nak bayar hutang yang dah bertahun lamanya? Jumlah puasa yang perlu diganti tak ingat. Kalau tak ingat, kita anggarkanlah dengan yang lebih daripada yang kita rasa. Macam mana nak ambil hati ibu bapa, beri kebenaran supaya kita kahwin awal? Tunjukkan komitmen pada ibu bapa yang kita memang sudah patut untuk berkahwin. Jangan nampak kita ni masih bermain-main. Apakah hukum jual surat khabar yang kandungannya ada banyak fitnah? Jawabnya, dalam surat khabar tu kalau ada benda fitnah, maka ada saham sedikit untuk menyebarkan fitnah. Kalau majalah ada gambar puan datang negak, nampak-nampak tu, nampak sini aurat-aurat, hukum memang haram juga kerana dikongsi tolong jual walaupun dia tak reda. Apa hukum langgar peraturan sekolah? Cikgu marah. Adakah di dalam baldi yang ada tai cicak jadi najis? Kalau ada baju, adakah boleh buat semayah? Dalam baldi, jawabnya masuk tai cicak, penangan mutamak mazhab Syafi'i, maka jadilah mutan najis. Tetapi kalau dia besar daripada baldi tu besar, walaupun dia tak berubah, walaupun masuk najis, bila dia dah dua kalah, dia akan dapat menolak kekuatan najis. Kerana sabda Nabi, Al-ma'idha balagha kullatan lam yahmil al-khabas. Nabi kata air bila cukup dua kalah, dia kuat hingga dapat menolak kekuatan. Menolak ke najisan. Apa hukum mandi petang bulan Ramadan? Adakah boleh kurang pahala? Tidak ada ulama yang kata tak boleh mandi. Yang ulama kata kalau mandi jangan nebeng. Tu silap kita. Ulama tak larang mandi. Dia larang nebeng. Kerana Nabi kata wala tu balil. Jangan nebeng. Faham tak nebeng ni? Tak faham bahasa Terengganu ni? Nebeng, ha, nebeng. Berlebih-lebih. Ha, berlebih-lebihan, ha, gitu. Dia bahasa orang putih asal, nebeng. Nah. Jadi mandi tak ada masalah. Kalau kita letih, nak lepas panas kepala, mandi ya. Jangan-jangan nebeng berubah takut masuk air. Mandi tak salah. Jadi buang ke salah paham kita, duduk larang mandi. Tak ada orang larang mandi. Larang nebeng. Nebeng tadi. Ha? Ha. Hukum gosok gigi dan mandi di bulan puasa. Pendapat muktamad lepas zuhur tak sunat. Katanya makruh. Tapi siapa yang nak gosok juga, Imam Nawawi kata boleh gosok. Dia ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Imam Malik, Imam Nawawi kata lepas zuhur pun boleh gosok. Tak ada masalah. Ada orang setengah tu dia kata tak boleh gosok gigi batal. Ngajar ustazah. Tak usah mana gosok gigi batal. Mana batal? Tak ada batal. Bukan pelang buruh gigi. Masuk gitu tak batal. Kalau ayah tok tua kita lagi tak batal. Dah gigi duduk tangan. Mana? Kadang-kadang saya mimpi masa subuh saya sudah solat. Kadang-kadang saya mimpi yang saya sudah solat. Baik, dia bangun pagi dari subuh lah. Dia mimpi dia semayang dah. Lepas tu tak mau semayang. Jadi dia semayang dalam mimpi dah. Bila bangun kena semayang mula. Acik jawab. Kenalah. Ada pula semayang dalam mimpi. Dah acik semayang dalam mimpi gitu. Ketika sahur dengar azan tapi masih ada makanan dalam mulut. Apa hukumnya? Teruskan makan. Apabila telah masuk waktu fajar, makanan dalam mulut dah boleh telan. Yang boleh telan ni waktu imsak. Imsak ni dia beri 10 minit supaya kita berhati-hati. Nah, waktu imsak ni macam kita berhenti dekat jalan. Siapa kat jalan dia buat garisang. Garisang dia tak sama dengan kereta lalu. Jauh pada kereta. 10 minit tu imsak. Kalau berhenti garisang sama dengan kereta takut tepuh muncung. Jadi berhenti 10 minit. Jadi kalau dah masuk waktu hak dia dalam mulut tak boleh telang lagi. Baca dalam kitab-kitab kalau makanan dalam mulut masuk tu wajar kena kehel. Kerih duduk dalam sarung kena cabut. Nah. Bolehkah orang haid pegang Quran? Quran tak boleh, tafsir Quran boleh. Yang terakhir sekali, dalam Islam adakah seorang wanita dibolehkan bersolek dan supaya kelihatan cantik dan ia mahu keluar bekerja? Jawabnya Allah kata wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu tabarruj, jangan kamu berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan jahiliyah. Ayat ini bukan haram berhias. Ayat ini buat sepadan berhias. Makna kalau mu nak berhias, jangan siapa macam berhias orang jahiliyah. Ni ulama jawab. Apa? Sebab ada tamsir belakang. Jadi berhias sedikit. Kalau sekarang teruk benar. Nak pergi berjabat merah sini, kelabu sini, oring sini, mulut sampai minyuk. Duduk di rumah muka macam getgiling buruk. Nak? Dah baju busuk kohong. Tiuk angin. Sekali nguak, anak kucing dua ekor mampu. Nah, jadi itu dah betul lah. Jadi nak pergi jabat, simple-simple sudah lah. Kerana Allah kata, wala yubdina zinatahunna illa libu'latihina al-ayah. Jangan kamu tonjolkan sangat kecantikan kamu. Melainkan untuk suami-suami kamu. Jadi jangan lebih. Bila lebih, jadi haram. Bagaimanakah yang dikatakan suatu cara perselekan dan cara perhiasan yang menyerupai wanita jahiliyah? Yang ini melampau. Kita tengok Allah, muka sampai merah. Allah, mulut sampai merah nyala. Bau sampai wangi serbuk. Pakaian lawanya macam nak cari laki. Kalau segitu, jahiliyah. Cari orang-orang. Kita tengok sekarang dalam majalah-majalah. Perempuan-perempuan di pasar-pasar raya. Doa-doa lalu, nebeng-nebeng sangat. Kalau begitu, itu tabarruj jahiliyah. Kalau sikit-sikit, dimaafkan pada syarak. Ya? Nah, jadi, insyaAllah, kita akan adakan cabutan berkuah pula. Selepas daripada ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz. Yang itu lebih lagi ni hadiah banyak.